saat bajai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Papa kau raja atas pesta, ku tenang sebab kau alaku. Sejuknya hati bila dekat dengannya, diriku pun terbuka untuk dengar firman-Nya. Kasihnya melebihi dari apapun, kau pantas disembah, dirimu maha pengampun. Perasaan bundaku semuanya kutepis, dan saat diriku dirasuki oleh iblis, semangatku tak akan pernah tenggelam walau cobaan datang untuk mencekam. Bagaikan karang di tengah samudra, tegak berdiri walaupun tak mudah. Ku berserah, arahkan panca indera, ku yakin dia buat segalanya indah. When I hear the sound, I know he's around. I know I was lost, but now I'm found. When I put my hands up, knees on the ground, he sent his angels to calm me down. Kau mengutus Musa dan memberikan kuasa membebaskan bangsa Israel yang dilanda putus asa. Kemudian engkau mengutus putramu untuk menyelamatkan umatmu dari segala dosa yang membelenggu. Tuhan, terpujilah namamu di bumi dan di surga. Para malaikat bersukaria, nyanyikan lagu pujian kepadamu dalam kemuliaan. Ya, entah berapa kali ku dilanda badai, berapa kali ku terikat dan dirantai oleh belenggu kehidupan fana manusia. Dan kadang ku cari solusi yang sia-sia. Kau datang padaku, kau angkat tanganku, membakar kekerasan hati dan akuku. Dan ku terbang tinggi jauh di angkasa, bagaikan berdiri di atas pundak raksasa. Jai berkata, jai berkata, kau datang bersamamu. Masakau raja atas masamu, ku tenang semangat.